Nanti kiai pakai bahasa apa? Ya bahasa Indonesia, saya tidak bisa bahasa Inggris. Betul kiai? Loh, kok betul gimana? Ini kan Nusantara. Nusantara itu artinya semua antar negara di ASEAN ini satu nusa. Jadi yang asli adalah bangsa Melayu. Sing gak Melayu iku wong sing songko liya negara. Kayak Indochina, jalan Indochina, mereka banyak dicampuri ke Cina. Tapi yang asli Melayu. Lah orang Melayu gak ada kecuali agamanya apa? Islam. Wah, wis oleh bahan aku nek ngono. Jadi wong niku ya kudu ngoten ana to kemu. Wis aku ngadeg tak. Kula artekno Nusantara. Sampai oleh ku ngartekaken Islam itu tidak sama. Dimanapun. Wong Nabi sendiri waktu memasukkan Islam di Madinah tidak ada perang. Tetapi di Najd perang. Nabi mengembangkan Islam di Yaman. Malah orang Yaman dihargai. Sampai Sayyidina Ali diancam. La tu'zuhum. Jangan kau sesalkan orang Yaman itu. Fa inna du'a'al mazlum laisa la tazlimhum fa inna du'a'al mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Yaman. Jadi Nabi memasukkan Islam di negeri Yaman. Orang Yaman sebelum Islam sudah dihargai. Dan tata caranya lain, tidak ada yang padu. Nah, kita bangsa Melayu, Nusantara, ini harus tahu apa ciri khas Nusantara. Kalau kandani tulisan ini saja lo, baru kita bicara tulisan. Ini bangsa kita Nusantara mempunyai tulisan yang tidak dimiliki oleh siapapun di kolong langit ini. Tulisan apa? Tulisan miring. Sing kula nggih tulisan miring. Jadi kiai Islam datang yang diajarkan harus bisa nulis miring. Maknane kita prak miring ya. Carikan di negeri Cina yang mewajibkan tulisan miring kan enggak ada. Tapi di Nusantara di Indonesia di semua Nusantara wajib orang itu kalau ingin jadi ulama tahu tulisan apa miring. Kalau ini hilang pasti ulama itu hilang terus ulama orang gue insya Allah ulama. Saya ini jelek-jelek tak kandano. Guru saya ada yang dari Malaysia, Syekh Abdullah bin Nuh. Ada yang dari orang-orang Batak. Ada yang dari orang Aceh. Pokoknya saya ini saya gurui semua bangsa-bangsa ini. Itu semuanya apakah orang Malaysia, Filipina, Kamboja pasti kalau ingin jadi kiai tahu tulisan apa? Miring. Tulisan miring hilang kiai. Mulanya saya ini entek kiai mergo ora iso tulisan apa? Miring. Tidak bisa. Ini tulisan miring ini jadi khas tidak dimiliki bangsa Arab. Semuanya Arab tidak ada nulis miring. Cara Arab nek ngarani ta'liqat. Ta'liqat itu artinya ditulis makna ditulis gini. Dikai napa angka. Alhamdu dikai angka. Alhamdu wassanalu dikai angka ta'liqat. Tapi kalau kita miring. Istilahnya kalau Indonesia Timur miring, kalau orang Jawa makno gandul, kalau orang Melayu makno pegon, kan sama ini. Sebab bangsa Melayu ini hanya dua yang besar, Melayu yang asli dan Melayu yang sudah berbudaya di sangat timur jauh, wong Jawa, mula Jawa niku dibagi jadi loro. Ono Jawa almariki, ono Jawa almari. Mari mari beriki beriki, berangkat tentang ini. Wah niku wong mantuk mantuk, mantuk mantuk. Wah kira sangune kulo kata berangkat tentang ini. Wikuai ije saben wulan kulo ikut ditilii saben dino tilik okol gak ada. Tamu saya yang Kamboja, saya yang di Kongo ini bergegarane nerangno tulisan nopo miring. Kulo niku teng riko sing penceramah iku diladeni. Sing ngladeni niku lanang karo wedok. Umpamane cara saiki, umpamane zaman saiki. Lah zaman saiki nek ora haram sithik-sithik ora patek pantes. Ngaten to kene. Leres napa mboten? Bapak kiai wae ora tu haram sithik-sithik apa meneh liyane lho. Wong niku diladeni wong wedok Nyai Mustofa Cina. Tak sawang kok pantes temen Cina iki. Angger tak sawang sithik bojoku iku melirik la ilaha illallah. Niku Allah. Jadi sampai saat ini niki kula matur apapun yang diberikan oleh Allah, keistimewaan apapun, iki ojo dilalekno. Makno miring niku pokok. Bab ada pondok itu yang kepengin nek kowe kepengin dadi wong sing ngerti Quran hadis, ngerti bahasa Arab. Sampai wonge muarape pinter-pinter wong pondok ngono. Neng kon dadi kiai gak iso tak kandhani. Ya mau dadi wong Arab ngoten mawon. Lule kowe dadi wong Arab Saudi Arabia iku ora bahasa Arab kabeh, nggih napa mboten. Mau kon dadi wong alim gak iso. Dadi saiki pondok di kursus bahasa Arab ben ngerti Quran hadis. Ndak bisa. Wong Quran hadis itu harus menurut apa yang dituntunkan oleh para ulama. Gak bisa mau kursus bahasa Arab ya paling jadi wong Arab kowe. Lha nek wong Arab iku mesti ngalim wong Saudi ku ra kiai kabeh. Malah wong Saudi ku tukang mangan dam. Nggih to nggih. Mosok ana kiai mangan dam. Dam niku maknane wong nek haji diwajibno mbayar apa? Dam-dame wedhus. Ora usah wedhus muwehno wae duwite wong Saudi diampel takanen ya lu. Ndak isa, ndak isa. Sebab Quran ini mukjizat. Mulai Quran itu diturunkan sampai ila yaumil kiamat, tetap ini mukjizat. Wong mau ngerteno bahasa Arab belum tentu tahu akan makna Al-Quran. Coba siapa pertama kali orang yang menggali kitab suci Al-Qur'an sampai jadi mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu seorang sing gak ngerti bahasa napa Arab, tapi ngerti makna. Sampai dawuh Imam Syafi'i kullu ahlil ijtihad ayalun li Abi Hanifah. Wong ahli ijtihad keluargane Abi Hanifah. Sebab kawitan sing gawe buka pintu ijtihad adalah Imam sinten Abu Hanifah. Niki Allah. Saiki wong sing ngarang kitab ngilmu nahwu. Imam Sibawi. Singene Alkitab iku awal kitabin fin nahwi lil Imam Sibawi. Monggo Imam Sibawa iku ora wong Arab dan tidak bisa berbahasa Arab. Mulane kiai-kiai ku akeh wis ora Arab. Mbah Munawar niku jak cara Arab gak iso, kula pun yakin. Tapi gini nek maca kitab kok penak. Ya ta nggih? Jajal golek ning gone wong Saudi cara Arab pinter kon maca kitab abayak bah. Kula tesih eling. Kulo niku dadi wong cita-citane sing enteng-enteng. Entengku moh cita-cita dhuwur-dhuwur. Seneng duwe mantu sing mertuane sing sugih, anake ayu. Tur ora patek berat-berat pikirane niku seneng kulo mulai cilik. Jadi mulane kulo niku ora seneng omah maning sarang. Sampai kulo perabi niku kron dipaksa. Saya tidak punya cita-cita kayak gitu. Ulun hal kota Mekah. Iku ono wong wadon. Rupane ya ora patek ayu. Neng seneng aku lho. Wong seneng iku rumus mesti ayu nih ra ngaten to nggih. Mergo wong pilihan niku kadang dhewe-dhewe seneng dhuwur, mergo mentul-mentul ra ngaten nggih. Seneng endek. Mergo kene endek-endek seboke iku sing gak mati. Kota Mekah niku ana wong napa tiyang Kelantan. Tiyang Kelantan niku golek mantu sing iso ngimami musala. Sugih cita-citane nek wis sugih duwe mantu iso ngimami dekne dadi makmum. Wah, enak iki tak pikir. Kan enak itu, nggih napa mboten? Nun ben gue mertua iku enak-enak e wong niku mertuane nek seneng kali nopo mantune. Mulane kiai niku senengane ora patek seneng dadi mantune kiai sing kalah-kalahan ngoten iki. Mboten ngritik klondo kula niki yen apa mboten, Pak. Kondo-kondo iku ceri nopo cerita. Ampun ulung pun seneng wis pol sing dadi dandang Kiai Kurdi. Kiai Kurdi Kurdi niku kancane bapak kula. Pun dayai kula niki pun banget senenge Pak Angkal niku. Teko tengene Mekah sak anake. Tak sawang ya wis seneng. Ireng-ireng sithik nek wong manis ape apa ora ngendur. Wis sawang. Ya. Ya iki pasti cita-cita. Tibane dadak Kiai Kurdi niku gagal. Kuatir nanti senen ini bapakku lo, diulain orang Arab, pinter itu orang Arab, pinter itu karuan. Anggreso aku tiga sarapan, Gus, alhamdulillah, iya Pak Kasih, sebuti Pak Tayyip, aduh, kulo niki cita-cita nih saat niki keturutan, mantu kulo niku coro Arab, pinter itu karuan, lah batin gue orang Arab gak iso coro Arab, lah iso omong, oke? Apa itu terjadi akhirnya? Urung sampai 15 dino kroso nek mantu niku bento lho. Jadi wong iso cara Arab urung mesti pinter tak kandane ya. Bento. Ngenes sampai tok Arafah mati. Sing asli. Wah repot iki mati. Aku iki mesti kok nyalati. Kula lali tekbire nyalati mayiti ku pira lho ra ngoten. Jadi lakon niku ono ae. Jadi kula teng Arafah niku wong padha sibuk, aku bingung karepe. Ape tak kok jatuh aku nek tak kok iki. Ya padha karo Nusantara tak takono lek jatuh aku iki. Wah, akhire bareng wis pegel-pegel tenan, ana wong ngethuk kuburan, tak pengkiri. Kowe iku Islam ta gak? Heh. Muring-muring. Warani wong ora Islam, kafir kowe. Mengqala li akhi ya kafir. La ana muasgahaka gayani. Aku kepengin buktene kowe kowe Islam tenan ta ora. Karmu, kowe ngerti piro tekbire salat jenazah. Gak apa-apa to, alhamdulillah. Wah. Wah, akhirnya aku ngi mamitan ya pas ngumpanyen papat orang itu tokel. Niku wiwitan aku nyalat napa mayit niku tengene Arafah niku. Perkara mertua gagal. Nggih to nggih lho. Won akhire kula badok ing Kuaci. Pun oleh setahun kepengin rabi golek mertua sing kaya ngono iku. Disoneni kali bapak kulo kali mbak kulo wis dino terus dikawin terus dipaksa dipaksa-paksa tak gremeti ya kok jadi anak terus mau. Niki Allah gitu nggih. Dadi niku sakniki niku kula niku panjenengan wong kabeh iku sangka kuli kuli nane. Mulane kulinane piye kowe ya iku bakale tak kandhani. Para sedherek, para bapak ingkang kula mulyakaken. Niki salah setunggalipun hal sing kedah kita terusaken. Senajan modern boleh, sekolah boleh, eko iki oleh, tapi makna miring, makna apa? Gandul iki syarat mutlak kelestarian keulamaan. Ndak iso iku angel kuwi abi dadi kiai. Mongkos al ulama warasatul ambiya. Ulama itu jadi pewaris nabi. Maknane nabi iku oleh wahyu, ulama iku oleh futuh. Wong ora difutuh angel. La futuhah ilahiyah. Dibuka dene pangeran iki barang sir. Sir iku kudu ora iso muk pedhot perkara sing dhisik sampai ila yaumil kiamah. Iki perkara niki makna gandul, makna utawi raaitu zaidan ningali sapa ingsun zaidan ing zaid. Gak kene mau terjemah aku melihat zaid kudu sapa ingsun. Nek wong Melayu raaitu zaidan melihat olehku Zaidan akan Zaid. Oh tuanku oleh-oleh artinya apa fa? Fa'il niki. Jadi sehingga sebab perkembangan Islam, ilmu keislaman tidak disandarkan ngerti bahasa Arab. Sampai Allah paring bagaimana ulama itu meneruskan memahami Quran dan hadis kabeh ubaline ning Imam Si Imam Sinan Si Bawe. Coba mengapa tidak kembali kepada ulama-ulama bangsa Arab? Mengapa Imam Si Bawe fa mulane wanahu aula awalan ayyulama idil kalam tunahu layyulama. Ini bukan main ini. Sekarang kita bangsa Sonhans ini sampai segala apapun kayak gini bilang ngendikane Allah teng Al-Qur'an wallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa utai Allah iku allazi ba'atsa sing utus. Allazi ba'atsa fil ummiyin inggal wong-wong sing buta huruf, rupane wong Arab. Rasulan ing utusan minum. Nabi Muhammad diutus kepada siapa? Bangsa Arab. Bangsa Arab orang yang buta buta huruf. Yatlu 'alaihim dibacakan Quran kepada mereka. Neng maca Quran tok tidak ada artinya bisa ngerti segala. Iset ngerti segala wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dibersihno. Maknane orang yang ingin tahu akan ilmu agama sedalam-dalamnya harus dibersihkan. Itu dua sifat takwa. Mulane fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Mulane wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Diberi pengertian kitab Quran. Sing diwaca ayat tok lho, sing kitab pengertian. Wal hikmata dan hikmah. Akhirnya apa itu Allah? Orang mau ikut tok, orang umi yang sing dibakas. Gitu, oke? wa yu'allimuhumul kitaba in kanu min qabla fi dhalalin mubin wa akharina lam yalhaqu bihim wa akharina lan wong sing weneh-weneh maknane yang bukan ummiyin lam yalhaqu bihim belum sekarang belum ketemu mereka maknane aisyal hakuna bihim jadi orang yang bukan ummi bukan bangsa Arab akan terjadi nanti podo karo ummi artinya sama bahasanya bahasa Arab bangsa Syria asale Asyuri bahasane bangsa Yordan asale bahasane Ibrani Suryani bangsa Mesir Kipti bangsa Irak Babilon bangsa Persis bahkan kidul bahasa Persia mengapa us ana ayat wa akhirin lam yalhaqu delok engko sak musik Arab ini menjadi Islam bangsa-bangsa yang belum menjadi bangsa Arab akan jadi bangsa Arab Mesir yatakallamu nabil arabiyah Sudan berbahasa Arab sampai sebagian Turki Intokia berbahasa Arab loh wa akharina minum lamma yalhaqu aisa yalhaqu nabiyyin wa huwal azizul hakim dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim baru setelah itu Allah ngendika masalul ladzina khummilut Taurat iku nyindir wong sing nggawa Taurat maknane wong sing alim lho jadi alim terjadi ana wong alim berkembang sakuse negara-negara yang belum berbahasa Arab jadi negara napa Arab lu sampean delok ana wong sing ora berbahasa Arab ora ngerti Arab mengapa bisa berbahasa Arab mukjizat ini Berko Quran wis kadung ngendika wa'a kharina min dublam ma yalhaqu. Ini mukjizat. Begitupun sekarang ini aneh. Delok nyatane. Piro profesor doktor jebolan sekolah perguruan tinggi ndak bisa jadi kiai. Upamane jadi kiai gagal di tengah jalan. Kan pirang-pirang ono kiai ape mati ora karu-karuan. Pirang-pirang lah, tidak ada jalannya kecuali ini harus dilestarikan. Makna nopo, makna gandul, makna nopo miring. Masa ini kira roba ya roba, rupanya wayahe zaman roba. Wong roba kok gagal roba gendeng kowe tak kandhani. Kulo alit niku nek kapan njaluk kawin gandulan lawang. Nggih? Kapan duwe anak kok anake wis gandulan lawang iki berarti njaluk napa kawin. Lah saiki ana Joko kok gandulan lawang nek Joko gendeng gak enak kaya ngono iki. Mung wis wayahe. Wong ape nglamar wae katik njaluk ngetokno wedang bareng. Awasi ketok ora ngaten to nggih. Kowe ora iso ngawasi pancen kowe iku ora patek duwe akal kandhane ya. Berubah-berubah boleh, saya gak rubah piye. Ora roba, ora iso. Wong saiki kok ora iso cara Inggris. Kaya kula niki dipane. Loro kabeh. Wong kabeh cara Inggris. Saiki teng hotel sing gedhe iku bahasa Inggris. Kula winginane kalih istri kula setahun sing kapungkur niku teng Bahrain. Hotel gedhe. Tak jak cara Arab ora gelem kabeh. Mongko hotel kula kamare peteng, sedo peteng-petengan ra dadi apa wong njaluk ora iso ora dilayani ngono kuwi. Iku mergo gara-garane ora iso cara Inggris. Mergo wong Arab iku kapan berbahasa Arab berarti awam. Tapi nek wis iso ngerti bahasa Inggris berarti orang yang ada peningkatan. Iku wong Arab koyo ngono. Lu ape wong Jawa tak kandhani. Niki Allah. Poros jere Poros dere poro bapak ingkang kawula mulyakaken. Lah sakniki niki jaman rubah. Rubah. Apa wae gak mau rubah. Kowe dadi kiai kok golek zakat. Walah. Zaman kula cilik niku bapak kula golek zakat ning sendang. Lah saiki nang umpamane kowe wis golek zakat, dimoi wong kowe tak kandhani ya. Umpamane zamane wis ro. Napa? Rubah. Iki rubah kabeh. Jadi piye wae kudu rubah. Tapi segala apapun itu menafsiri. Mulane kiai ku kudu ngerti perkembangan yang sekarang. Tafsir yo kudu mau cocokno. Piye wae. Senajan wong iku umume nganggo takwim serengenge napa rembulan sakniki. Sereng wong sampe kaji wae lali. Kowe taun kaji taun pira taun 50. Lho mesti nek taun Hijrah napa taun 50. Nganggo taun Hijrah napa 50 bab kaji. Hijrah. Saiki lali. Lali. Hijrah ya kudu. Nggih to nggih? Serengenge ya kudu. Gusti Allah niku ngetokno sakniki. Kanjeng Nabi ngendika. Wonten hadis utitu mafatiha khazainil ardi. Aku diparingi dening Allah. Diparingi kuncine bumi. Kuncine bumi iku teng sinten? Astane sinten? Astane Kanjeng Nabi. Apapun mulanya Kanjeng Nabi ngerubah bangsa Arab jadi wong suge-suge mangan ora tenek kurang 6 on sep berapat nek normal kudu sangang on telung prowolon sedino sangang on luweh jadi sama ini normal nopo abnormal nun hadir tengeri gini ini normal nopo abnormal normal jawabnya nek normal kudu anut Kanjeng Nabi anut Kanjeng Nabi nek dahar ora tenek kurang sangang on kalau ke sangang on mawon ping telung puluh pitulikur songo ping telung pinten pitulikur jadi kue saulan kudu pitulikur kero nek ambek tambahane kudu 18 setengah kilo iku sing normal nek sugih sama delok teng kitab-kitab niku hadis-hadis kitab-kitab wong iku nek sugih mangane kene sekilo seperempat mergo rong mot 6 ping 12 seperempat setengah dadi 12 setengah dadi sak rong kilo pinen sak kilo pinen seperempat mongko wong Jawa niki kurang 8 on nek mangan. Taman delok. Niku jenenge ya abnormal. Mergo wong Islam iku mangane kudu enak. Jadi ana wong Islam kok mangan ora patek enak iku jenenge abnormal. Dene ning Quran. Nggih Allah Taala ning Bani Israil wa qul nadkhulu hadzal qaryah wakulu minha rohodan khaisu syiktum kue meleboni iki negara Republik Indonesia maknan sing enak milih sing cocok ilatmu ngonten iku penak nama betrenan iku Quran apa yang mewai Quran iki saja wakulu mangano kue kabeh rohodan sing enak sing ngujubuk khaisu syiktum lah mongko kita iki gak nggih iwak wae disuwir-suwir kaya ngono manakip wong pitik sicok dipangan wong pira pitu lah kok gak melarat iku ketemu pirang perkara jadi ini yang harus kita bener-bener kita rasakno wong kaji niku sugih napa pekir eh suka apa pikir? Luwo ngomong sugeh kok ngliwet iku ketemu pirang perkara. Sesuk dulu kaji-kaji ku ngliwet kabeh. Iku pramuka berkhemah ta piye. Nggih to nggih. Wani wong kaji niku delok to ning restoran Arab. Restoran Arab niku kapan pitik siji dipangan wong loro. Lung pitik siji kok ditangan wong pitu disuwir-suwir jere soto Lamongan. Wonten apa mboten Pak ngoten niku. Kula mboten ngerti Pak Camat kira-kira mawon iki. Jadi Islam Kanjeng Nabi merubah ini. Mongko wong Islam niku wong Arab dijajah. Lor dijajah Romawi, kidul dijajah Ethiopia, wetan dijajah Persia. Kanjeng Nabi semuanya bangsa Arab dibebasin. Terus enak-enakan lil fakir muddun, sampean delok. Walil mutawasit muddun wanisun. Walil ghani biye muddani. Mila saya ini kok Kanjeng Nabi ngendika dawuhe Kanjeng Nabi. Waktu itu mafatihah khazainil ardi, kuncine bumi ini ning tanganku. Saya mampu nyugihno wong Arab sing asale pedomane wong Arab al aqwiya yaquluna dhu'afa. Siapa yang sugih sing kuat makan orang yang lemah, merampas bandane wong sing sengsara. Niki Allah dirubah telinganya. Lah sak niki niki Kanjeng Nabi ku wis 2700 ping pindho. Allah iku gawe kapan ana 700 tahun mesti rubah dunia niki. Kanjeng Nabi diutus wong Arab mulya-mulya muk 700 tahun. 700 tahun wong Turki. Sak niki 1400 luwih sing mulya sapa? Ya kadhane sak niki niki. Tapi zaman sing kados ngeten iki bisa buat contoh. Digo contoh iso. Quran niku zaman saiki luwe ketok dibanding Quran zaman biyen. Saiki ketok jengle. Dawuh Allah Taala, sanurihim ayatina fil afaq. Bakal tak ketokno ayat-ayatku. Isi Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an iku ketok. Saniki Allah ngendikana Al-Qur'an. Awalam yarau anna naqtil arda nangqusuha min atrafiha. Apa to rangen angen akeh? Saiki ketok di zaman teknologi modern iki. Aku yen aku gedekno agama Islam anna naqtil ardo ay anna naqtil islam fil ardi. Islam ini tak gede ning bumi nang kusuha min atrafiha sing ora iseng tak kurangi sithik-sithik. Coba saat ini bareng modern kaya ngene ketok jajal Amerika biyen ora ono Islam, saiki ono. London ono, negara-negara barat saiki ono Islam. Jadi kita ana dening Allah wong barat niku nek melancong nginep tenggene rumah tangga napa teng hotel Singapura hotel ketok sakniki jajal sama nang-nangan Mekah niku sakniki Masjidil Haram kanan kirine hotel sampai 3 kilo 4 kilo. Tidak ada kaji Amerika nih di luar hotel. Tidak ada kaji London nih luar hotel. Hotel ini wong barat sing akeh. Lah kaji senori orang nih hotel. Melaku tahu ragu tak ada nih. Niki Allah. Di anna natil arwa nang kusuha min atrafiha. Lu senajan zaman teknologi modern iku wong Islam koyok ngene. Wangune tapi Islamnya tambah gede. Dimanapun saat ini Islam tambah gede, kono tambah gede. wong kene wae ketok. Saman delok kidule leran iku biyen nek ana salat glis mati tak kandani. Sampai saniki munggah. Kula jaman tahun 48. 49 niku keliling antarane Nganjuk Bojonegoro Madiun. Mlaku sikil. Kula selawase urip pisan tok niku gak sembayang. Mergo sak arat-arat ngono gak ono wong sembayang. Apa sembayang dhewe kok gak enak lho. Niku. Saniki kula tingali sembayang kabeh. Mulane kula nek kula angen-angen Indonesia niki aneh. Aneh lung saiki ku ya Allah saiki diparingi sirine pertanian rugi kok iki ora enak kok ning kabeh saiki gak ono sing mangan jagung nggih napa mboten Pak setahun muput nganggo jagung napa beras terus wong niku umume lemu kabeh napa wonten sing kuru aneh menen es jeruk negoro. Kulo niku zaman Pak Harto. Niku jadi MPR terus mawon. Pak Harto. Niku biyen kulo sekseni. Utang separo, pajak separo. Saiki ora iso utang malah bayar nopo? Bayar nopo? Utang. Lugus bayar utang bangun isi tetep. Kulo ningali Juanda. Nek lapangan napa terminal kapal udara Juanda dibangun koyo ngono apike. Kula tingali teng Bangilan diambakno ratane lagi iki. Nggih napa mboten, Pak? Mulai Nabi Adam lagi iki. Nggih napa mboten? Moko ora ana utange malah bayar napa? Utang. Yo, ana sing marani gutane wedok. Niki tersiki air angkat atau gimana? Niki Allah. Niki sama nangan. Jadi saat niki niku pirang-pirang barang sing luar daripada diangan-angan. Lah nek pun penjangan angan-angan gini yo nek mati koko yang ini penggawean angel. Gini apa mboten Pak? Angel apa gampang saat niki? Angel jajal ono lowongan 50 pegawai negeri PNS sing nglamar ewon gini apa mboten Pak? Sing angel niki Allah ning nyatane mangan kabeh terus derek niki kula nek pun kula angen-angen kula ni sing wis tua umur kula umur 80 wong salat rame ku lagi iki sama delok teng banyu urip ana Jumat tak lagi saat iki niki rame nggih napa mboten dadi wong salat kula niku menangi jaman biyen polisi ku ape salat ngenteni pensiun niku biyen lho saat iki jajal mulai mapol bes makar ini besar mapolda mapolwil sampai ning kecamatan ana musol niki wong kula ajeng bangun musola ning gundi duit kula tengene pos polisi niku napa pos polisi niku wah polisi-polisi pada seneng mergo akeh sing sembayang niki sak niki niki kira-kira niku kula niku nek pun angen-angen kali bapak kula mbah kula sing wis mati iki apa saiki iki meh tok wayahe enak apa piye pergi dawuhe mbah kula dawuhe bapak kula niku nek ngendika engkok tuke gemah ripah lo jinawe wong Jawa iki nek wis sing wong Islam kabeh gelem padha ngaup ana ing masjid. Perawat terakhir niku jam 12 kula kandha ra ngene to nggih. Wong Islam iku kuncine donya ni wong Islam. Semangat-semangat. Wong Arab iku dikei minyak tanah sing luweh 70%. liane mau bangsa 30-20%. Saiki bangsa Indonesia niki jajal. Wayah niki kantun wayah yang ngoten mawon taman tiali. Bangsa Indonesia niku gak enek sing diparingi dening Allah keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Istimewane duwe kelopo sawit. Sampeyan delok gak enek wong di kelopo sawit liyane Indonesia. Lho gene kok urung iso enak. Niki saiki ketok niki. Moko wong butuh bahan-bahan lemak. Satu-satunya bahan lemak saiki wis ora patek ana poan, saiki kelapa napa? Sawit. Niki karek nunggu. Gini ya orang dang tuk-tuk. Sementing hal ini, bloro Bojonegoro, kimpleng-kimpleng minyak tanah ini. Ini gini ya kadang dibur iso kobong. Ini karek nunggu. Jadi kita harus berpikir bangsa ini sudah kayak diambang pintu kemakmuran. Tapi mengapa tidak bisa mak? Neng mau arani oleh so makmur saiki luwe enak. Wong wadon biyen niku tangane mesti ngapal. Ngene apa mboten? Apa meneh wong senori? Kok cekelane napa alu? Ono sing ngangge alu saniki. Blas. Terus saniki monggo saniki berpikir. Saniki mergi kathah saniki sing lali, makno gandul lali. Lali napa mboten? Saat ini Gusti Allah ngendika wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turyam. Wallahu ta'ala iku yaqbidu ngegem. Ngerti ini apa makna ini? Wa yabsutu, ngerti ini? Yaqbidu ini makna ini apa? Ngegem. Apa yang digegem kali ngerti? Saya pun di Nun? Eh? Saya yang ngegem. Biasanya sing ngeten iku wong bakhil napa wong lomo. Wallahu ta'ala iku ya kebidu bakhili. Dadi wong kena dibakhili Allah. Lung mergawe kaya ngono rekasane, mangan wae kok kangelan. Onten apa mboten, Pak? Ku jenenge ya kebidu. Wa ya basutu lan beber. Lho klawe-klawe kaya ngono wae mangane enak. Ning dinggon nek turu ya ning hotel bareng dek niku turu ae kok ngamping-ngamping ning gone latare wong wonten apa mboten Pak niki yak bidu wayap sutu. Lah niki sampeyan nangen-nangen agama Islam niki sedaya ing dalem peribadatan niki ngangge srengenge napa ngangge rembulan Nun sawal ngeten iki srengenge napa rembulan bodho besar rembulan napa srengenge rembulan ning nek kowe nyambut gawe ngangge srengenge napa rembulan srengenge la yak bidu niku ngeten yapsutu niku ngeten lho niku nek empun didelok zaman modern oleh pas. Rezeki ku ije, nek ije wong gelem gunakno rembulan. Jajal nek wis gak ana wong kaji, mesti rezeki entek. Ora ana wong salat, mesti entek. Salat ning ngangge srengenge napa rembulan? Rembulan ya srengenge. Neng sebagian rembulan. Lah rembulan yang ngeten. Nek srengenge ngeten. Rumana niki? Kok ngene? Mergo srengenge niku hitungane delok mentol, delok endi sing napa? Lekok. Niki 1 2 3 4. Sing mentol pinten iki? Sekawan. Sing lekok 1 2 3. Nek diitung Januari 31, Februari lekok, gak kenek 31 kowe ya. Maret mendhuwur 31, April niki ngene iki. Gitu ke? Lah nek kowe ndelok iki papat. Saiki delok wae. Tahun 2000 pinten iki? 2008. Ya di para papat, kapan entek Februari songolikur. Nek kapan orang tek Februari pinten olikur ngagini ki. Tapi sampean nek dolor rembulan ngeten. Yo. Nggih. Ngeten iki beber napa mboten iki? Nggowo rezeki. Mergo poso iku hitungane nek beber ngeten. Keinginane posane Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Inginane poso dinten napa? Senin. Sumben kare ngitung mawon. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Dadi sunda ini pasane dina napa? Jumat, lupa naik koyok ngene. Iki wis iki ngelmu kuno mawon wis ora macam-macam gitu nggih. Nggih. Lah nek kowe riyo besar iku didelok pasane. Kawitane poso Senin, besok besar ya dina napa? Senin. Mergo ngalamati wong nek gelem poso kabeh besar iku iso kur mulane gene kok ora iso kurban mergo pasane ora patek tenan ngeten pas napa mboten iki pas mboten pas iki pas lho iki kare ngitung mawon keinginane Kamis kok hitung Kamis Jumat Selasa Senin wah poso Senin mawon aku saiki Senin hitung Senin Selasa Rebo Kamis Jumat lho penak. Sumben rung taun Jumat Selasa Senin Selasa lho kan penake kaya ngene niki. Niki driji pinten niki? 5. Niki Allah gawe. Dadi asal ide ono Islam, Allah nurunno rezeki. Asal ide ono wong kaji, Allah nurunno rezeki. Titeni nek wis gak ono wong Islam, sumpet rezeki niki. Dadi kowe kapan dino kiamat nek wis ora ono wong Islam. Mergo sumpet. Dawuhe Kanjeng Nabi, engko nek wis sumpet rezeki ngalamate sak wedhus, sak ndase wedhus. Serupa beras luwih larang timbang sak ndase wedhus rupa napa? Emas. Niki. Nah sekarang ini mulai rubah kok yang ini sampean berpikir ya harus rubah segala rubah iku iki rubah biyen kiai ning ngene kitab takrib iku sing diwajibno zakat masroko nakden saiki sing wajib zakat yo cukup nakden saiki wong wis gak dienggo gitu nggih wajib zakat saiki yo duit napa ker duit napa kertas lah duit kertas iso ono khawalenil khol ya isi te ngerti sing konkret nek dititipno ning ning bang lah nitipno ning bang haram-haram sithik aja kok nitipno duwe wong kaji wae mok titipno ning bang tau dipesono ning kiai malah entek nggih napa mboten leres napa mboten iki dan ini harus kita tahu segala bab Kanjeng Nabi piyambak ngendika min asyaratis sa'ah ngalamati kiamat iku alla tunalul ma'isha illa bil ma'asi woi soleh enak iku nek rada maksiat sithik-sithik ra ngaten to nggih lho ngate pilihan pilihan kok asli lillahi ta'ala dadi apik gak dadi apik ora sida dadi tak kandhane kowe tak kandhane nggih lho mboten paniki pas lho mboten iki pas. Mila saya menika niki kula suwun ana ing zaman sing kaya ngene iku saiki aja kok harap iku to harap moh ya mbok kok sik ya kok sik lah kok sik ngono ya ngono nek gak ngono ora kok to nggih dawuh Allah wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim kandhane wong mukmin kapan petuk wong wedok kudu merem wajib nombor mboten merem niki wajib ana supir ngarepe ana wedok merem nabrak nopo mboten ta nabrak nopo mboten niki nabrak ha dadi niki kula matur dadi saiki bab haram bab halal iku saiki nyerembet halal haram sithik-sithik nek darurat ya piye meneh, neng ngono ya ngono, neng aja ngono. Paham napa mboten iki? Nggih to nggih? Wong pancen ngono piye, wong kaji wae ya rada haram kok. Mustara ning bank iku dimenengno napa dirantenno? Lur. Heh? Heh? Dirantenno. Lah kowe piye saiki? Apa mustarno ning ndi? Mustarno liyane bang entek mau orang gone. Dia nama bahasa ni gitu. Jadi saat niki hal-hal sing koyok ngene niki. Jadi upamane saat niki kowe maham peke. Sing wajib dagangan ikut tijaroh. Tijaroh ikut tak kelibul mal. Mulak malik duit. Dise mulak malik niku kulak bar kulak diet. Tapi ya Indomartin, wong ora tau kulaan. Dijoki terus mawon. Kulaan napa dodol terus niku? Dodol terus. Ora taklim, aku ngedol tok. Ora wajib zakat gendeng kowe tak kandhani ya. Lho wong sugih ora wajib zakat. Sing taklibul mal iku sing tenan mongko pedagang sing numpak sepeda ontel ning ngarepe pasar gelar klo so, iku kira-kira kulaan napa dijoki? Hah? Kulaan mau joki ya entek ngejoki wong kaya ngono-ngono iku nggih napa mboten? Jadi taklibul mal iku maknane kulak bar kulak taat dol. Monggo saniki sing kulaan iku ora ana dijoki. Joki ini kita ingin menanam apa? Modal sing dodol ngedol terus mu'arani ora wajib zakat nungko definisi zakat tukhadu min agniyaim waturaddu ila fukaraihim wong sing sugih umuk jupuk duitnya sebagian diwene wong fakir miskin mongko wong duit dagangan gede sing dijoki luweh sugih tinimbang sing bakul kulaan ning ngarep pasar gawa napa kloso niki terus tenggeri-ngeri niki kudu ngerti niki Allah Subhanahu wa taala mira sami menika niki mawon wis jam 12 luweh kula matur pun meh kali jam niki nggih to nggih mugi-mugi keterangan kula niki manfaatono al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا والفرج من فرج وفرح وسرورا وعلى الوصف وسلم تسليما كثيرا اللهم يا هادي المهتدين ويا مضل الضالين اهدنا ولا تضلنا واجعلنا هادين مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعا هذا اجتماعا مرحوما والافتراق بعد هذا افتراقا معصوما ولا تجعلنا أحد بعد منا مطرودا ولا مخروما اللهم تقبل منا يا إلهنا يا الله ما تجمعنا في هذا المجمع وما تخفلنا في هذا المخفل وطي الله تقبل منا ما تنغأنا مما يتسر من القرآن وما هللنا وما كبرنا وما سبحنا وما صلينا اجعل ثواب ذلك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آخر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح يا الله من يا الله لأجله تجمعنا كي منوار وأولاده يا الله وجميع ذريته يا الله يا الله الذين لحقوا به يا إلهنا يا الله ij'al sahabat dzalika lahum lahum walil aba wal ummahat wal masyayikh ya ilahana wa jami'i Allah ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin minal irfa' lahum ad-darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa da'if lahum al-ujur wa hasanat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana akhtim lana minka bi khair ya arhamar rahimin warhamna ya ilana bi naili husnil hitam wal fawza bil jannati ya Allah ma'azabil jalal wal ikram bi rahmatika ya aziz ya ghafar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.